Mitra bisnis, pengusaha mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung soal aturan pajak PPN, di mana pengusaha keberatan dengan pasal yang menyebutkan barang ataupun jasa kena pajak untuk tujuan sendiri, bahkan untuk keperluan produksi, dikenai PPN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan Didik Pomadi. Pak Didik, apa komentar Anda soal ini? Jadi, kalau terkait dengan itu sebetulnya peninjauan lagi atas keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak itu sebetulnya. Jadi menurut mereka bahwa untuk konsumsi pribadi itu juga terutang PPN dengan penambahan. Sebetulnya itu kalau sudah terutang PPN sudah ketentuan dasarnya sama. Yang menjadi permasalahan kan ada penambahan gitu loh. Untuk barang-barang produksi yang dikonsumsi sendiri. Dikonsumsi sendiri dalam arti apa, mungkin diberikan ke karyawan, jadi bukan tujuan untuk dijual. Dijen Pajak menyatakan bahwa barang untuk keperluan produksi harus kena pajak. Sementara Apindo menafsirkan barang untuk produksi tersebut seharusnya tidak kena pajak. Bagaimana menurut Bapak? Ya sebetulnya gini, untuk perbedaan sebetulnya ini aturan lama pun sudah diatur ya bahwa untuk barang-barang produksi yang dikonsumsi sendiri pun itu sudah terutang pajak. Nah, apa hal ini sebenarnya didasarkan pada ketentuan, kita kembali pada acuan ketentuan dasarnya yaitu Undang-Undang 42 tentang PPN itu ya. Kalau permasalahan ini kan kalau yang menjadi konteksnya itu jenis barang yang ditambah istilahnya menjadi objek itu, memang ini masih menjadikan permasalahan. Tapi sebetulnya ini kan dengan adanya peninjauan ataupun gugatan istilahnya dari wajib pajak Rata Rindu, di situ pemerintah diharapkan meninjau lagi tentang pengenaan atau objek-objek mana yang dikenakan pajak tersebut. Ya memang kepentingannya beda ya. Kalau untuk pemerintah sendiri kepentingan setiap mata rantai ataupun peredaran dari barang terkena suatu objek pajak, tapi dari sisi dunia perdagangan mungkin ada ketentuan dasar sendiri bahwa untuk jenis barang ini sebetulnya bukan barang konsumtif istilahnya atau barang yang mempunyai sifat jaringan komersial. Apakah upaya pengusaha melakukan gugatan ini sudah tepat, Pak? Ya, sudah. Saya kira sudah tepat karena gini, yang penting karena kan kita bicaranya kalau undang-undang kan menyakupnya hampir keseluruhan ya. Barang yang menjadi objek pajak untuk PPN adalah semua barang bergerak, barang tidak dan maupun barang tidak bergerak kecuali yang ditetapkan lain. Nah, ini kan luas banget ya. Kalau semacam itu undang-undangnya berbicara bahwa semua barang barang bergerak atau barang kena pajak itu terutang PPN kecuali ditentukan lain, ini kan cakupannya sangat luas. Dan ditentukan lainnya di sini dalam ketentuan yang baru itu ada beberapa barang yang dulunya enggak atau dikecualikan, sekarang itu sudah ada dihapus beberapa jenis barang. Nah, inilah yang menjadikan pihak pengusaha mempertanyakan itu. Saya kira gini, kalau dari uji materi, kalau pendapat saya, itu apa yang diperjuangkan oleh rekan-rekan pengusaha itu sudah betul ya, sudah betul apa yang menjadi, karena dia, mereka juga punya dasar sendiri ya, yang kebetulan dasar itu berbeda dengan pandangan dari pembuat kebijakan. Nah, dengan adanya istilahnya peninjauan kembali atau istilahnya gugatan semacam itu untuk uji materi itu sebetulnya ya suatu media komunikasi juga. Ini nah suatu langkah atau jalan bagaimana untuk menyamakan persepsi apa yang menjadi sudut pandang pengusaha ini bisa benar-benar diketahui oleh para pembuat kebijakan. Karena memang kalau di lapangan kita bisa bicara, kalau kita bisa bicara secara jujur, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dimunculkan pemerintah masih bertentangan di lapangan. Sehingga saya juga memberikan aplaus bagi para pengusaha yang kritis akan hal itu. Karena memang harus demikian. suatu undang-undang harus digodok ya. Kalau memang undang-undang sudah diterbitkan dan itu secara uji materinya nggak bisa jalan di lapangan, dirubah nggak ada masalah. Mau namanya kita itu istilahnya antara pemerintah sama wajib pajak dalam ini pengusaha, itu kan suatu mitra. Bagaimana kita mencapai visi dan misi yang sama, tujuannya sama, semuanya dapat berjalan dengan baik. Apa yang menjadi harapan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak juga tercukupi. Mereka yang melakukan pembayaran pajak juga istilahnya sesuai dengan apa yang seharusnya dikenakan. Itu akan menjadi suatu yang hal yang nantinya serasi. Gitu. Demikian pengamat perpajakan Didik Pomadi. Saya Mandariska.